أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Qanafidina azakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Hilyat Talibul Ilm. Kita masih pada poin pertama, al-ilmu ibadah. Ilmu ialah ibadah. Dan menyelesaikan penyebutan syarat yang pertama dari ibadah, yaitu keikhlasan. Sekarang masuk pada syarat yang kedua, yaitu al-mutaba'ah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, tani yang kedua, yang kedua dari syarat ibadah, al-khasratul jami'ah di khairai dunia wal akhirah, sebuah perangai yang mengumpulkan dua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, yaitu mahabbatullahi ta'ala wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, cintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kecintaan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa tahqiquha, dan realisasinya, perwujudannya, bitamahudul, dengan memurnikan mutaba'ah, waqafil athar lil ma'sum, dan mengikuti jejak langkah al ma'sum, yakni ar rasul alaihi salatu wassalam. Barakallah. Ada wabih dalam ucapan yang sangat jelas dari beliau rahimahullah. Di perang yang kedua yang harus ada pada seorang talibul ilmi, dia harus memiliki sifat al-mutaba'ah. Mutaba'ah ini barakallahu fikum akan mewujudkan yang namanya kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa hadhihi al-mutaba'ah barakallahu fikum fi jami'il umur, dalam semua perkara, dalam semua urusan-urusan kita, ad-din ad-dunia, urusan agama harus mutaba'atul rasul, urusan dunia harus mutaba'atul rasul, terkait dengan masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah akhlak, harus mutaba'atul rasul. Begitu pula barakallahu fikum dalam masalah ta'lim wa ta'allum, mengajarkan ilmu dan belajar ilmu, juga harus punya prinsip mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini pondasi kedua setelah keikhlasan. Sehingga seorang talibul ilmi di samping menanamkan keikhlasan dalam niatnya, dia juga harus berupaya menempuh dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua kehidupan dia. Barakallah. Kalau ikhlas terkait dengan masalah hati, masalah batin, kalau mutaba'ah terkait dengan masalah lahiriah, masalah zahir. Sehingga batinnya lillah karena Allah tabaraka wa taala, zahirnya fillah ay fi sabilillah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga baik zahiran wa batinan. Qala syekh rahimahullah, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Alaya, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, hadil ayah barakallahu fikum dikenal di kalangan para mufassirin dengan sebutan ayatul mihnah. Disebut dengan istilah ayatul mihnah, ayat ujian. Maksudnya barakallahu fikum, ujian bagi siapa saja yang menyatakan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, yang mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ujiannya ialah al-ittiba', dilihat dari sisi ittiba'nya, mutaba'ahnya. Kalau dia mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam semua urusannya, maka dia shadiqun fi da'wah, benar pengakuannya. Tapi kalau tidak, dikatakan ghalibun fi da'wah, dusta pengakuan. Imam namanya ayatul mihnah. Di sini barakallahu fikum, ayat ini sangat zahir, sangat tegas sekali menunjukkan untuk mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, harus dengan al-mutaba'ah. Fattabi'uni, ikutilah. Wa tawadhu insyaallah. Faqala rahimahullah, wabil jumlah, dan ringkasnya, globalnya, fahada aslu hadhil hilyah. Maka poin pertama ini, kata-kata hadha kembali pada poin pertama. Poin pertama ini yaitu al-ilmu ibadah. Ilmu itu ibadah, dan harus memiliki dua syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Dikatakan sebagai aslu hadhil hilyah, pondasi, pondasi, dasar, asas hilyah ini. Maknanya barakallahu fik, semua yang akan dibahas nanti setelahnya sampai akhir kitab, itu semua dibangun di atas prinsipnya satu, di ikhlasul mutaba'ah. Wa yaqa'ani minha mawqi'at taji minal hullah. Wa yaqa'ani, dan kedua-duanya, dhamir huma kembali kepada al-ikhlas wal mutaba'ah. Kedua perkara ini, ikhlas dan mutaba'ah, menempati darinya dhamir ha kembali kepada al-hilyah. Pada al-hilyah, dua perkara ini, ikhlas dan mutaba'ah, pada pembahasan hilyah, hiasan pencari ilmu ini, menempati mauqi'at taj, tempatnya mahkota, minallah, dari perhiasan yang ada. Jadi kalau buahnya, perhiasannya semuanya bagus-bagus, yang menjadi mahkotanya ialah al-ikhlas wal mutaba'ah. Maka harus ada ya, dua-duanya. Itu mengatakan seperti itu. Faya ayyuhatullah, maka wahai para pencari ilmu, ha antum haula, antum sekarang ini, tarabba'tum ladars, kalian bersila untuk belajar. Tarabbur, duduk, sila. Maaf, sama saja bersila. Ini duduknya tulaful ilm kalau pas haris. Kalau selonjor ada tilaful adab. Tamam. Kalian sekarang ini bersila untuk belajar. Wa ta'allaqtum bi anfasi ilqin, dan kalian bergantung, bergelantungan dengan gantungan yang paling berharga. Anfas yang paling berharga yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu. Kamu sekarang ini sedang bersila untuk belajar. Kamu sedang berada dalam halaqah-halaqah ilmu, upaya mencari ilmu. Yani kamu sekarang sedang ibadah ya. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala, maka saya wasiatkan kepada kalian dan pada diri saya pribadi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, fi sirri wal alaniyah, ketika asir dan menyendiri, wal alaniyah, ketika bersama dengan dia yang lain. Fahiyal uddah maka ketakwaan itulah yang namanya uddah, persiapan kita, bekal kita. Wahiyya mahbatul fadail, takwa itu merupakan tempat turunnya semua keutamaan. Al-fadail yang namanya fadilah, keutamaan-keutamaan, mahbatnya tempat turunnya pada ketakwaan tadi. Maknanya kalau kamu takwa kepada Allah dan haqqa tuqatih, dengan sebenarnya takwa kepadanya, maka semua fadilah akan kamu raih. Wa mutanazzarul mahamid, mutanazzal tempat turun, maknanya sama dengan mahdhab. Al mahamid, segala macam pujian dan sanjungan. Maaf, juga sama maknanya. Fa kalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fil asirul alaniyah, amid jami'ul mahamid, semua sanjungan, semua pujian akan turun pada kamu. Wahia mab'atsul quwwah, takwa ini merupakan pembangkit kekuatan, motivator yang memotivasi kita untuk selalu kuat. Wa mi'rajus sumu, dan mi'raj tangga untuk mencapai puncak ketinggian. Warabiqul wasiq al-qulubi 'anil fitan, dan pengikat yang sangat kuat atas hati ini, yang mengikat dengan kuat pada hati dari fitnah-fitnah yang ada. Fala tufarritu, maka kamu jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jangan pula Anda tafrit, kurang dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fik, keutamaan-keutamaan takwa. Mah dikatakan al-uddah, mahatul fadail, mutazalul mahamid, taba'atul khum, rajul khusumu, rabdul wathiyah, ila akhirih. Ini semua merupakan fadail, keutamaan-keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang talibul ilmi harus menghiasi dirinya dengan takwa Allah, imtithalul awamir, dan melaksanakan perintah, wajtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan yang ada, diikhlasin wa mutaba'ah, dengan keikhlasan dan mutaba'atul rasul, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan ini semuanya akan kamu raih, semua keutamaan kamu dapatkan, semua mahamid kamu peroleh, al-quwwah wa ila akhir, semua akan kamu dapatkan barakallahu fiik dengan yang satu. Begitu pula yang poin yang terakhir yang disebutkan sama beliau, ar-rabitul wathiq al-qulubi 'anil fitan, yang namanya takwa itu merupakan pengikat yang sangat kuat, mengikat hati dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Wadah kalam sahih, tamam, disebutkan dalam atar barakallahu fiik dari Talak bin Habib. Talak bin Habib rahimahullah at-tabi'i, pada waktu terjadinya fitnah pemberontakan Ibnu Asy'ad, gambaran singkatnya barakallahu fikum, kondisi yang mencekam sangat penting. Sudah terjadi yang namanya pertumpahan darah, perang. Ketika itu banyak orang-orang yang datang kepada Talak bin Habib, datang kepada Talak bin Habib menanyakan tentang bagaimana makhraj, jalan keluar dari fitnah satu ini, bagaimana cara menyelamatkan diri dari fitnah ini. Maka beliau rahimahullah menyatakan, idfa'uha bittaqwa, idfa'uha bittaqwa, tolak itu fitnah dengan taqwa. Wafilahzin, disebutkan dalam lafad yang lain, adfi'uha, adfi'uha bittaqwa, padamkan fitnah itu dengan taqwa, padamkan fitnah itu dengan taqwa. Kemudian ditanyakan sama mereka, wama taqwa, apa takwa yang kamu maukan sekarang ini, wahai Talak bin Habib? Maka beliau menjawab, yang namanya takwa ialah anta'mala bi ta'atillah, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyatallah, wa an tatruka ma'siyatallah makhafa, makhafata iqabillah makhafata yaqabilillah ala nurin minallah. Ini takwa ya. Dia mengatakan yang namanya takwa warakallahu fiik ialah anta'malana. Engkau mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ala nurin minallah, dengan cahaya petunjuk ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarju thawaballah, engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anta taruka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Makhafata yaqabilah, karena khawatir mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahid barakallahu fi yang diinginkan dari riwayat tadi karamdina asyafumullah ialah bahwanya takwa, takwa Allah dengan makna yang beliau bawakan tadi, itu bisa memadamkan lagi fitnah, bisa menolak yang namanya fitnah, dan bisa menyelamatkan semua pihak dari fitnah. Ar-rabitul wasit, pengikat yang kuat, mengikat hati, jangan sampai terjatuh dalam api kita. Fala tufarritu. Entah. Ini poin kedua dari dua syarat yang ada. Ini sebagai prinsip dasar hilyah talibul ilmi. Maka seorang talibul ilmi, apalagi dia seorang talib sunni, talibun salafi, harus ada dua hal. Keikhlasannya ada mutapa. Ini kunci ya ikhwan. Antum ke depan nanti ilmunya manfaat ataukah tidak tergantung prinsip ini. Tamam? Ketika nanti antum sudah memiliki ilmu yang banyak, tamam, menguasai berbagai macam ilmu yang ada, atau mulai ajarkan kepada orang lain, kamu sampaikan kepada muslimin secara umum, berhasil tidaknya dakwah kamu tergantung prinsip ini. Barakah tip kamu tergantung prinsip ini. Tamam, al-ikhlas al-mutafa. Barakah. Sampai hilang ini dua prinsip, maka manfaat. Enggak ada manfaat ilmu kamu. Wala barakah fi dakwah. Dan enggak akan ada barakahnya dakwah kamu. Ilmu ada, tapi karena hula syekh, seakan-akan tidak punya apa-apa ya. Amin. Kayak orang awam. Wallahul musta'an. Ayat ini harus diperhatikan baik. Al-ikhlas wal mutafa. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yakni adab kedua dari adab talibul ilmi fi nafsih. Adab kedua dari adabnya seorang talibul ilmi tentang dirinya sendiri. Jadi yang pertama tadi, Evan, dia harus menanamkan dalam hatinya ilmu ini adalah ibadah. Kamu sedang beribadah, maka ketika kamu beribadah dalam bentuk ilmu ini, Evan, harus ada dua syarat. Harus ikhlas, mutabaah. Ini kunci. Al-amru tsani. Yang kedua, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, kun ala jaddatis salafi salih. Kun, jadilah kamu. Ala jaddatis salafi salih, di atas jalan salafi salih. Jaddah at-tariq, sabil. Tamam? Jadilah kamu seseorang yang di atas jalannya salafus salih. Qala rahimahullahu ta'ala, kun salafiyan 'alal jaddah. Jadilah kamu seorang salafi yang di atas jalan mereka. Hai, maksudnya jaddah ya kawan, tariqis salafus salih, yaitu jalannya salafus salih. Minas sahabi Allahu anhum, dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, faman ba'dahum, dan orang-orang yang setelah mereka, mimman qafa atharahum, dari kalangan orang-orang yang menelusuri jejak langkah mereka, fi jami'i abwabiddin, dalam semua pintu-pintu agama, minat tauhid, dalam perkara tauhid, wal ibadat, perkara ibadat, wa nahwiha dan yang semisalnya. Tabeha. Ini poin yang kedua. Tamam, diminta seorang talibul ilmi di atas tariqahnya salafun shalih. As-salaf barakallahu fik. Ini memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama min haitsuz zaman. Min haitsuz zaman. Dilihat dari sisi masa waktu. Maka salaf dalam pengertian semacam ini barakallahu fikum ialah al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah. Tiga generasi yang utama. Al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah. Tiga generasi yang utama pada umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, wa atba'in tabi'in. Dan ini mau sama beliau. Beliau mengatakan kun salafiyan aral jadda, jadilah kamu seseorang salafi di atas tariqah salafun salih, yaitu para sahabat dan orang-orang yang setelah mereka. Al-ma'na tsani makna yang kedua barakallahu fikum. Makna salaf min haitsul manhaj. Makna salaf salaf dari sisi manhaj. Makna salaf min haitsul manhaj. Tamam? Dari pengertian ini barakallahu fikum yang dimaukan dengan salaf dan orang yang menisbahkan kepada dikatakan salafi ialah kullu man tamassaka bil kitabi was sunnah. Kullu man tamassaka bil kitabi was sunnah wa ma alaihi salaful ummah. Kullu man tamassaka, setiap orang yang berpegang teguh bil kitabi wa sunnah, dengan Al-Quran dan sunnah, wa ma'alaihi salaful ummah, dan apa yang dipahami oleh salaful ummah. Dikatakan fah pendahulu umat ini, yakni makna yang pertama Al-Qurun, Al-Thalatha, Al-Mufadalah, tiga generasi yang utama. Saya dipahami? Maka dari sini barakallahu fikum, kalimat salaf dengan makna yang pertama yang dimaukan cuma tiga generasi utama umat ini. Saya paham ya. Sementara yang selain mereka dikatakan sebagai atba'us salaf, para pengikut yang salaf, yang disilakan dengan kalimat faman ba'dahum mimman qafa atharahum, orang-orang yang setelah mereka dari kalangan orang-orang yang menelusuri jejak langkah mereka, disebut dengan atba'us salaf, para pengikutnya salaf. Salaf dengan pengertian tiga generasi utama tadi yang setelah mereka dikatakan sebagai atba'us salaf. Tamam? Paham ini? Adapun salaf dengan pengertian yang kedua tadi dengan makna manhajnya, setiap orang yang tamassuk bil kitabi wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka meliputi semua orang yang memiliki perangai tadi, baik pada generasi yang terdahulu maupun sekarang sampai yang berupaya mana. Tamam? Ketika anda ayuhal talib, seorang santri, seorang murid, seorang talibul ilmi, kamu di atas tariqahnya salafun salih, yang dulu itu dalam artian di atas al-kitab sunnah ala fahmi salafil ummah, fa anta salaf wa anta salafi. Faham ya? Barakallahu fikum. Hada muhimun jiddan. Kemudian barakallahu fikum, yang perlu difahami di sini bahwasanya yang namanya salaf tidak semata-mata nama. As-salafu lay mujarrad at-tasmiyah. Yang namanya salaf bukan semata-mata nama. Paham ya? Bukan semata-mata slogan. Salaf, salaf, salaf, salaf, salaf. Namanya salafi, salafi, salafi, salafi, salafi, salafi. Layak. Tetapi yang namanya salaf itu ialah penerapan Islam dikamilih. Tamam? Tatbiqul Islam bikamilihi atau bihadzirihi. Penerapan Islam secara menyeluruh. Itu salaf. Ingat dengan prinsip Alkitab wa Sunnah ala fahmi salaf. Saya faham ya? Mahfum ada ya kawan? Ada. Maka ini sebagai faedah. Kalau ada sesuatu yang kemudian ta'assub fanatik dengan semata-mata nama salaf bukan kandungannya, bahasa mazmum, tercelah. Paham ya? Tidak ada bedanya antara kata-kata salaf dengan ikhwan muslimin, dengan sururiin, dengan tabliriin, ataupun yang lainnya dari kalangan hizbi. Jadi paham ya, ikhwan? Enggak ada bedanya, dikarenakan ada semata-mata ta'asub dengan nama salaf, namanya tok, bukan kandungannya. Tetapi kalau seorang yang kemudian apa namanya sangat kuat militan dalam memegang makna salaf dalam artian kandungan salaf tadi itu, manhajnya Alkitab wa Sunnah, tamam, dengan pemahaman para sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wa hadza mahmud, ini yang terpuji, dan bukan semacam pergerakan, bukan semacam komplotan, bukan semacam ada. Paham ya, paham ini? Tahu bedanya kan? Ta'asub pada sebuah nama dan kepada kandungan. Saya kasih gambaran ya, Pak. Ada nama Al-Ansar, ada nama Al-Muhajirin. Nama untuk siapa ini? Namanya untuk siapa ini? Nama lain dari siapa ya? Dari para sahabat, agaklah sahabat Ansar, sahabat Muhajirin. Nama baik apa nama jelek? Kalau saya mau jelek, nama baik. Nah, ketika ada seseorang di antara mereka yang ta'assub, yang fanatik hanya semata-mata nama Al-Ansar atau nama Al-Muhajirin, mazmum. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah ta'ala anhu warba, ada dua orang pemuda, satunya muhajiri dari kalangan muhajirin, yang kedua ansari dari kalangan ansar. Tamam, ribut, adu mulut sampai meninggi suaranya. Ketika itu ada salah seorang di antara mereka yang memukul pantat temannya dengan pakai pegang apa? Pegang pedangnya itu. Marah langsung ya, Pak. Tamam, sudah marah seperti itu, yang Ansar memanggil Ansar. Ya lal Ansar. Ini namanya uslub istighatsah. Ya. Tadi. Apa ini tadi? Nah, doa. Takdiruhu. Hah? Oh, gini-gini. Disebut dengan uslub istighatsah. Lamnya lamul istighatsah. Ya lal ansar. Hai, ya ayyuhal ansar, aghithuni. Tolong saya. Wahai ansar, tolong saya. Yang kedua yang muhajirin enggak mau kalah. Panggil juga dia, ya lal muhajirin. Ya ini maknanya, ya ayyuhal muhajirun abithuni, tolong saya wahai muhajirin. Langsung itu kumpul semuanya, yang ansornya backup ansorinya, yang muhajirin backup muhajirinya, temu dua pasukan memperang ya kan. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang dengan terkopoh-kopoh menyiat tendangnya sampai di tengah-tengah mereka. Dilerai sama beliau dan tegas beliau mengatakan, "Abi da'wal jahiliyati wa ana burikum." Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah semacam ini kamu ucapkan padahal aku di tengah-tengah kan sekarang ini? Da'uha fa innaha muntinah, kata Rasul. Tinggalkan seruan semacam ini. Ini busuk baunya. Ya, Rasul langsung mencela ya, Pak. Namanya mazmum, tercela. Dikatakan sebagai dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Diminta ditinggalkan, muntina bau. Antum semati sekarang. Ansor, muhajir itu nama yang syar'i. Ya, Pak ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an ya, Pak. Nama yang syar'i. Tapi kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam marah semacam ini? Jawabannya tadi, karena mereka ta'assubnya itu pada nama, semata-mata slogan Ansor, slogan Muhajirin. Hadza lahum. Paham insyaallah ya. Begitu pula barakallahu fikum nama salaf atau salafi atau salafiyah. Kalau kemudian semata-mata slogan saja kamu ta'assubnya pada slogan tadi, nama tadi semata, hadza lahum. Disebut dengan jamaah salafiyah atau jamaah salafi atau pergerakan salafi atau salafiyah, walaupun menggunakan nama-nama salafi. Dan ini barakallahu fikum yang dimaukan sama Syekh Ibnu Shalal Utsaimin rahimahullah ketika beliau ditanya tentang adanya jamaah yang menamakan dirinya salafiyah. Kecam sama beliau. Yang belum makan ada semata mata ta'assub dengan nama salafiyah, tidak tahu apa kandungannya. Ya sama dengan jamaah sufiyah, jamaah tabligh, ini jamaah salafiyah, nama tahu ya. Sebagai faedah barakallahu fiik, fatwa Syekh Ibnu Utsaimin ini ikhwan dicomot oleh hizbiyyin tamam untuk menghantam salafiyah. Nih Syekh Utsaimin mengatakan jamaah salafiyah. Nah, atau maaf kamu. Makanya terbedakan antara salaf dengan semata-mata slogan dan salaf dengan pengertian manhaj utuh tadi. Tadi pahami? Maka dikaitkan deh tadi barakallahu fiik yang namanya salaf, salafiyah, salafi laisa mujarrad at-tasmiyah, tidak semata-mata nama. Namun dia merupakan tatbiqun aplikasi, praktek, penerapan Islam secara utuh, secara sempurna dalam semua hal, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dakwahnya, akhlaknya, semuanya. Ada salah. Barakallahu fikum. Hadza wa ikhwan. Yang dimaukan sama Syekh di sini, kun salafiyan 'alal jaddah. Jadilah kamu seorang salafi yang di atas jalannya atau salafun shalih, itu bukan diminta untuk membuat pergerakan salafiyah. Paham ya? Tapi diminta untuk menelusuri jejak langkahnya para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Mafhum? Ada gambaran ini ya kawan? Jangan salah paham. Nah, ketika ada orang yang mengatakan bedanya apa salafi dengan ikhwani, toh juga sama-sama kelompok. Bedanya apa ya khair? Hah? Manhajnya bagaimana ya khair? Terangkan sedikit khair. Masya Allah. Tuh sekarang kalau salaf apa kaidahnya? Hajar mutadi. Masya Allah, langsung menusuk ini. Ayo. Bahasnya lebih global aja ya. Jelas beda. Kalau ikhwanul muslimin sebuah kelompok komplotan tersendiri dengan nama sendiri, dengan maksudnya sendiri, dengan pemahaman sendiri yang menyimpang, tidak mewakili Islam secara keseluruhan. Adapun yang namanya salaf, salafiyah, salafi, itu ialah Islam dengan keseluruhan, mewakili semua Islam yang ada, bukan sebuah kelompok. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan muslimin dan semisalnya itu al-wala wal-baroknya di atas kelompok tadi, cinta bencinya di atas kelompok tadi, yang ikhwani ma'ana, yang bukan ikhwani minggir. Sementara yang namanya salafiyah, salaf, salafi, salafiyin, al-sunnah dan semisalnya, al-wala wal-baroknya dibangun di atas Alkitab Sunnah Islam. Siapa yang di atas Alkitab Sunnah? Ikhwanuna fillah. Barang siapa yang menyeberang, yang menyelisih, yang menentang Alkitab Sunnah, alaina, itu musuhnya kita, yang harus ditarik, dakwai, dipahamkan supaya kembali kepada yang benar. Banyak bedanya ya ikhwan. Hah? Barakallah. Yang ketiga, dari apa ini? Perbedaan tadi. Mereka-mereka ini pada umumnya, nama-nama yang ada pada mereka itu mungkin penisbatan pada tokohnya. Atau yang kedua, dinisbahkan pada markas besarnya. Atau yang ketiga, dinisbahkan pada pemahamannya. Saya bikin contoh poin yang pertama, Rahmat. Jahmiyah dinisbahkan pada siapa? Siapa namanya? Jahmiyah. Masya Allah. Nisbah pada tokohnya. Ada pula yang nisbah kepada markas besarnya, mabes. Gitu ya, mabes kelompok ini. Contohnya Rais, ya apa kota ada? Hah? Haruriyah. Sekte apa itu? Khawarij. Kenapa dikatakan Haruriyah? Apa nama kotanya? Haruri. Orangnya lah. Hah? Markasnya ialah Harura. Daerah yang namanya Harura, sehingga kelompoknya dikatakan Haruriyah, orangnya dikatakan Haruri. Paham ini? Kepada mabesnya Bashir. Tinggal yang terakhir, dinisbahkan pada pemahaman mereka. Contohnya kayak apa ya Khana Bashir? Banyak sekte itu sabrek wis. Sakit buaya dengar ngene contohnya. Nah, satu aja. Ini nama diambil dari pemahaman mereka yang menyimpang. Hmm? Kenapa dikatakan jamaah tablek? Hah? Mukanya kayak black. Dikatakan mukanya kayak black, dikatakan memang tak mempan dengan nasihat. Black itu siapa? Pak dia black. Kenapa dia katakan mata black? Berarti kan pemahamannya ni. Apa pemaham mereka? Tabliknya itu ya. Dia kata tablik, tablik itu kan menyampaikan dakwah. karena kan dikenal dengan sebagai jamaah dakwah yang sedang khuruj gitu. Allah fadzi. Apa dia? Abu Sufyan. Allah boni. Abu Sufyan, soal bukan Abu Sulaiman. Mana Abu Sulaimannya? Ah, insyaallah enggak lupa saya. Abu Sufyan Allah boni. Contoh yang lain. Ada maklumat-maklumat pergerakan banyak itu. Insyaallah nanti kalau ada munasabahnya tak kasih banyak wawasan. Nah, biar antum tahu dunia Nusantara. Tahu aku? Masya Allah. Abu Sirwa. Qadariyah. Kenapa dikatakan Qadariyah? Dikatakan Qadariyah dinisbahkan kepada paham mereka terkait dengan masalah takdir. Al-Qadariyah dikatakan Qadariyah dikatakan dia mengingkari takdir. Masya Allah. Pinter Abu Sirwa. Hanya mereka ya Pak. Tidak lepas dari tiga ini. Mungkin nisbah kepada tokoh mereka sendiri atau tokoh yang mereka aku, atau nisbah kepada mabesnya, markas besarnya, atau nisbah kepada pemahaman mereka. Adapun nama salaf Ahlus Sunnah Ahlus Jamaah dari hadis. Dari hadis ya. Al-Jamaah dari hadis, As-Sunnah dari hadis, Thaif al-Mansur dari hadis, Al-Firqatun Najiyyah dari hadis. Agar apalagi as-salaf dari hadis. Sama ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang di akhir hayatnya dijenguk sama Fatimah radhiyallahu taala anha. Tamam diajari sama Rasul, "Ittaqillaha wasbiri wa Fatimah, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu ialah aku." Itu sudah ada kata-kata salaf di lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Sehingga namanya itu syar'i, yang ini enggak syar'i. Tamam? Dan juga isi kandungannya kalau salaf mewakili Islam secara keseluruhan. Ada salaf. Sehingga Islam sunnah ialah salaf. Salaf ialah sunnah ialah Islam. Sementara mereka secomot. Itu enggak beres. Halo wahai ikhwan. Ini saya bawakan panjang supaya antum mengerti zaman sekarang ini zaman kita. Maka di sini barakallahu. Dari poin kedua ini barakallahu jazakumullah. Al-muallif rahimahullahu taala meminta seorang talibul ilmi itu wajib salafi. Itu menggunakan kata perintah ini. Kun perintah pelamar ya. Pelamar mengemban apa ini? Dikatakan wajib, dikatakan harus salafi. Kalau kamu bukan salafi, kamu khalafi. Jadi hizbi nanti. Barakallah. Tidak ada toleransi dalam masalah ini. Di prinsip dan keharusan. Maka seorang talibul ilmi harus menjadi seorang salafi dengan makna yang diterangkan tadi. Betul-betul punya prinsip at-tabi'i wa-sunnah, berpegang dengan al-kitab wa-sunnah, dengan pemahaman salaful ummah dalam semua urusan dia. Harus talib ilm sunni salafi. Maka dari sini barakallahu fikum. Kalau ada seseorang yang talib ilm mencari ilmu syar'i, tetapi dia ala hizbiyatin, di atas hizbiyah, di atas tariqah yang menyimpang dari tariqahnya salafun salih, ma yanfa' ilmu, tidak akan manfaat ilmunya. Tidak akan ada barokah ilmu. Bahkan hadzal ilm wa thalun alaih, ilmunya itu menjadi musibah bagi dia. Kenapa demikian? Ilmunya itu akan dia gunakan untuk menyerang al-haq dan digunakan untuk membela al-batil. Tapi kira-kira ada enggak ya dari kalangan hizbi al-batil belajar agama itu? Jawabannya? Oh, banyak kata muslimin. Banyak jenisnya kayak apa aja ini ya Ustaz? Hizbin apa semuanya begitu? Wahda nama yang lebih masyhur. Wahdah itu cuma wilayah sana aja. Nah. Nah, semua yang banyak. Ada enggak hizbiyin sabar awal bidak yang enggak mau ngaji, enggak mau belajar ilmu agama? Ada. Ada kayak siapa? Hizbi, sahib bidak, enggak mau taklim, enggak mau belajar ilmu agama. Ada. Ternyata sekarang mau bawa apa? Apa sih itu? Ah, Surahman. Sama tak boleh. Mereka juga ngaji kok. Ada kitabnya apa? Apa namanya tadi? Hah? Fadhlul Amal, Masya Allah. Dan juga Hayatul Sahabah. Ayolah. Mana buku ini? Setiap malam Selasa malam Rabu bayan-bayan terus. Eh? Ini yang dibawakan ya, mereka tidak mempelajari ilmu syar'i secara luas, dikarenakan itu kata mereka bisa menimbulkan perpecahan. Jamaah tabligh tok yang enggak beres. Semua yang lainnya semangat belajar ilmu din. Apakah berbarokah? Jawab la. Kaum sufiyah. Tanda kutip syafi'iyah. Kayak kutipan lo ya. Tanda kutip syafi'iyah. Mereka itu dikenal dan sangat masyhur dengan kepandaian dalam berbahasa Arab. Ilmu nahwu lontok ya. Ya. Hah? Jangankan matan jurminya, wala matan mulhatul i'rab. Alfiyah pala. Alfiyah Ibnu Malik. Masyaallah. Luar biasa itu. Ya. Gitu ya. Ya kan? Dua-dua banyak ya kan? Allah ya kan? Ngontok ya kan? Luar biasa kan? Apakah bermanfaat ya kan? Bermanfaat memahami Al-Kitab wa Sunnah dengan benar sebagaimana faedahnya ilmu nahwu itu? Al-jawab. Tapi justru digunakan untuk memperkuat, memperkokoh mereka. Mereka ini barakallahu fikum kalau berani berhadapan dengan Ahlus Sunnah, bahasa mereka dikasih nama Wahabi. Mereka menggunakan kata-kata Wahabiyah. Memang untuk menjatuhkan lawannya itu kali pertama yang dia tampil ke ilmu nahwu. Entapi ya dia itu. Isi surat. Eh. Cacile. Ya bahasa kasar bil makna lah. Nah, coba kalau kamu tuh memang pinter, kamu i'rab ini. Kasih contoh apa disuruh i'rab kamu. Hah? Repot kamu kalau kamu enggak bisa enggak usah jawab. Nah, aku ber sama mereka. Tak kasih surat bolak-balik suruh i'rab lu enggak iso. Goblok wong. Wah, kenek kan. Yang belum punya ilmunya dorong iso sing ngaji yo dhisik, ngaji yo dhisik. Belum-belum kok sudah macam-macam. Agak lah ya. Mereka dikenal mutakabbir, orang yang sombong-sombong ya kalau ngomong. Hah? Iya. Kamu jawab, salah jawabannya kamu. Tak apa dadi ya. Hah? Tak kasih surat, tak suruh i'rab. Dijawab sama dia. Lihat gobloknya ini, langsung disebutkan sama dia. Oh ini i'rabnya mansub, dikatakan marfu. Ilmu dari mana ini? Ngamuk-ngamuk tentang dadi tidak ya. Begitu kemudian kamu jawab dengan jawaban yang tepat. Tamam ilmiah begitu. Bungkam mereka. Ini bukan sembarang orang. Ini yang diladeni ini ternyata bukan sembarang orang ya. Hah? Ini orangnya berbobot ini. Belum cukup. Ilmu kedua mereka tampilkan. Ya sudah ya. Wah, nahwu ini lumayan. Ini rupanya orang hati ini tidak sembarangan. Tes yang kedua ini, mereka juga dikenal sangat sangat piawai terkait dengan masalah faraid, masalah waris. Tapi tidak pernah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. begitu ada yang mati, rebutan mereka. Enggak ada penerapan kaidah waris dalam realnya, kehidupan aslinya enggak. Nih, secara ilmu kaidah-kaidah ya jangan tanya. Ya, kasih ilmu itu. Hah? Bahasanya ilmu infrared namanya al-ghaz. Nah, gue punya al-ghaz. Begitu banyak yang namanya infrared punya al-ghaz. Tahu al-ghaz? Al-ghaz jamaknya lughzun. Lughz, lughz itu ialah apa namanya? Kalimat-kalimat yang susah ya, yang sulit, kasus yang rumit, yang unik-unik. Iya, ketika jawaban bingung kamu, waduh belum belajar pokok itu ya apa kira gak dijawab langsung sikat sama mereka. Kamu jawab salah, jawab kamu dapat jadi lagi ya Allah, karu-karuan nih. Tapi kamu jawab dengan tepat, dengan ilmiah, nih begini, nih begini, nih begini, nih begini, nih begini, begini. Langsung bungkam mereka. Cara yang ketiga, main kasar. Kata sufi, kalau punya kekuasaan menggunakan tangan kekuasaan. Hah? Kalau apa namanya dipandang mereka nya lemah, kerutuk. Langsung serbu, hancur. Ada mereka ya kan sufi. Mereka ternyata kuat, menggunakan cengkeraman penguasa, gak mempan. Nah itu mereka ini. Mereka perfect. Dilek itu yang namanya Wahabiyah ya. Mereka menggunakan kata Wahabiyah. Barakallah. Itu baru-baru sufiyahnya ini kan. Baru sufiyahnya. Bagaimana kiranya dengan seseorang yang juga mengatasnamakan sebagai salafiyah juga, yang juga mengaku di atas tarikhahnya salafus soleh, Alkitab wa sunnah di atas pemahaman salafus soleh. Apa atau enggak? Bingung kamu nanti. Apakah yang fa'uhum? Ngakunya Alkitab wa sunnah di atas pemahaman salafus soleh, ternyata takfiri. Ini kan takfir. Ternyata jihadi, senangnya ngebom orang. Ini anda tahu bagaimana mereka ini. Apa hari? Allah hari ini terkena imbasnya. Imbas keamanan. Allah hari ini. Tapi misalnya ya, main faham abad dan main faham. Sehingga barakallahu fikum, ilmu itu akan manfaat dan barokah. Kalau seorang thalibul ilmi di atas tarekat salafus saleh haqqan, ingat haqqan harus betul-betul diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dakwah, ini itu semuanya betul-betul di atas tarekat salafus saleh. Salafi tenanan menggunakan y, enggak pakai i. Kalau y itu asli, kalau yang i itu imitasi. Kayak gitu ya. Saya sengaja perpanjang ini masalah supaya antum barakallahu fikum memiliki satu misi, satu visi, satu manhaj di atas manhaj para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Hadza mujarrab. Terlalu banyak orang-orang yang dulunya di atas salafun saleh, aral jaddah. Ilmunya masya Allah, dakwahnya barokah, disegani. Begitu dia menyimpang, gelewang, belok dia, yang tadinya seorang salafi jadi seorang khalafi, gak ada ilmunya, gak ada ulasih. Pernah menyaksikan model orang macam ini? Rahmat? Siapa Rahmat? Sebenarnya siapa yang saya terangkan secara global, kok sepertinya saya ceritakan? Maka ceritakan siapa? Pak Adi itu banyak. Pak Adi yang mana ini? Banyak Pak Adinya ini sekarang. Eh? Dengan Pak Adi, Pak Adi ini Pak Adi itu banyak loh. Jangan dikira ketika saya bilang Pak Adi itu aja, enggak. Kadang itu ya, kadang ini, kadang itu. Bola liar itu. Nah, katanya. Orang yang kamu tahu selama ini siapa dia? Nama? Lihat dulu, lihat sekarang. Itu saya yang mujarab. Ketika di atas pada kasalah kuno soleh, tamam, ilmunya nampak, harismanya nampak, dakwahnya masya Allah, tamam, membahana di Nusantara, bahkan di dunia. Begitu dia yang harif dari tarik kasalah kuno soleh, Asian tuh, punya apa dia sekarang? Anda melihat bagaimana dia sekarang seakan-akan orang amin, syibah amin, tidak punya ilmu sama. Belum, katanya orang sini, belum, enggak nyangka kamu. Ngosok tah, bener tah, ngosok kayak gitu, enggak ngerti. Itu kan haram. Siapa? Allah SWT. Yang lebih, jangan sampai ilmu yang kamu pelajari ini tidak barokah dikarenakan kamu tidak di atas salafun salih, jadah salafun salih. Allah SWT. Waktunya sudah lewat ya. Ada kafi insyaAllah. Dan pertemuan berikutnya teruskan kembali terkait dengan pembahasan bagaimana sifat-sifatnya seorang salafi, supaya antum barakallahu fiik betul-betul di atas prinsip yang mulia. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu